pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 17 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. 5 wanita Aceh dibebaskan dari tahanan imigrasi Port Klang, Malaysia. DPRA minta Presiden lantik Gubernur Aceh di Aceh. Komisi 4 DPRA tinjau kondisi Masjid Raya setelah diresmikan Wapres. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dari 45 warga Aceh yang ditahan sejak 2 Mei lalu di lokap imigrasi Port Klang Selangor, Malaysia, akhirnya 5 orang diampuni atau dibebaskan Majelis Hakim Mahkamah Sipil yang bersidang di Sepang, Selangor, Selasa kemarin. Mereka dibebaskan atas permohonan KBRI Kuala Lumpur. Tahanan yang dibebaskan kelimanya perempuan, terdiri atas 2 orang ibu yang masing-masing memiliki 1 anak yang kecil dan juga perempuan, dan seorang lagi wanita tua yang sudah uzur. Mereka dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Informasi diampuninya 5 warga Aceh itu diperoleh Serambi FM dari Presiden Persatuan Komunitas Aceh di Malaysia, Datuk Mansur Usman. Ia mendapatkan informasi tersebut dari Dahlia, staf KBRI di Kuala Lumpur yang baru pulang menyaksikan sidang di Mahkamah Sipil Sepang, Selangor. Setelah memperoleh pengampunan, kelima wanita tersebut dipindahkan dari lokap tahanan imigrasi Port Klang ke depo imigrasi Semenyih yang juga berada di Selangor. Datuk Mansur mengaku belum mendapat nama kelima perempuan yang diampuni oleh Majelis Hakim Mahkamah Sipil Sepang itu. Sudarlun, pimpinan DPRA meminta Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh. Permintaan itu diutarakan Ketua DPRA Tengku Muharudin dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kemendagri, Kemenko Polhukam, Sekretariat Negara dan Pemerintah Aceh di Jakarta Selasa kemarin. Ketua DPRA Tengku Muharudin mengatakan pihaknya mengusulkan pelantikan gubernur dilaksanakan kombinasi UUPA dan UU Pilkada. Gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden dalam sidang paripurna DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syariah di Banda Aceh. Tengku Muharudin mengatakan dirinya siap menghadap Presiden bersama-sama dengan Gubernur Aceh terpilih dan Gubernur definitif untuk menyampaikan secara langsung usulan pelantikan Gubernur Aceh. Ketua DPRA juga menyampaikan usulan jadwal pelantikan Gubernur Aceh yakni pada 4 atau 5 Juli 2017. Menanggapi usulan tersebut, Direktur Otonomi Khusus Kemendagri Dr. Andes Safrizal ZA mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun opsi mengenai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, mengingat ada 2 regulasi yang mengatur tata cara pelantikan. Semua opsi itu nantinya akan dilapor oleh Kemendagri kepada Presiden. Sudarlun, Komisi 4 DPRA Selasa kemarin meninjau pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang baru saja diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Salah satu tujuan tinjauan untuk melihat kondisi toilet Masjid Raya yang sebelumnya menjadi pembicaraan publik di Aceh. Kunjungan Komisi 4 DPRA dipimpin oleh Ketua Komisi Tengku Anwar Ramli, Wakil Ketua Komisi Asrizal Asnawi, dan sejumlah anggota. Rombongan DPRA tiba di Masjid Raya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung mengecek kondisi toilet yang berada di koridor utara, koridor timur, dan koridor selatan. Komisi 4 juga melihat kondisi payung dan lantai di halaman masjid. Wakil Ketua Komisi 4 Asrizal Asnawi mengatakan kondisi toilet untuk buang air kecil saat ini memang tidak islami, sehingga tidak layak dipakai untuk masjid, karena pembatas yang rendah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna nantinya. Ia meminta segera diganti dengan pembatas yang lebih tinggi. Selain itu, pihaknya juga meminta pihak kontraktor maupun pihak Dinas Perumahan Rakyat agar lebih memperbanyak toilet jongkok karena jenis toilet itu lebih aman bagi jamaah daripada dari cipratan air. DPRA ikut menyorot toilet bagi defable atau sistem ventilasi udara basement, payung, keramik lantai dasar yang kurang rata, hingga toilet koridor utara yang belum selesai. Komisi 4 juga meminta kran air di tempat wudhu menggunakan teknologi sensor agar lebih hemat air. Sudarlun, Pemkab dan masyarakat Aceh Besar mengirimkan bantuan untuk rakyat Afrika yang kini sedang dilanda kelaparan. Bantuan yang terdiri atas beras dan uang tunai disalurkan melalui aksi cepat tanggap atau ACT Aceh. Bantuan yang dikirim tersebut yaitu beras sebanyak 5 ton, sumbangan Bupati Aceh Besar, Muklis Basa, serta 25 ton dan uang tunai 100 juta yang berasal dari sumbangan masyarakat dan PNS Aceh Besar. Penyerahan bantuan dilakukan simbolis oleh Bupati Aceh Besar Muklis Basyah kepada Ketua ACT Aceh Husaini Ismail. Acara tersebut berlangsung di halaman Masjid Besar Baitul Makmur Sibreh, Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar, Selasa pagi. Bupati dalam sambutannya mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk kepedulian Pemkab dan masyarakat Aceh Besar terhadap umat Islam Afrika, terutama di negara Somalia, Nigeria, Sudan, dan Yaman yang kini dilanda kelaparan berkepanjangan. Menurutnya, selain akibat konflik, kelaparan yang dialami rakyat Afrika juga akibat kekeringan yang berkepanjangan. Ia berharap bantuan itu dapat membantu meringankan beban yang dirasakan umat Muslim di Afrika. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, masa di luar Pengadilan Negeri Melabuh melempar telur ayam ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat saat berlangsung sidang perkara penggunaan alat tangkap trawl dan dengan terdakwa 6 nelayan Aceh Barat Selasa kemarin. 4 butir telur ayam tersebut dilempar masa tiba-tiba saat masa memadati depan kantor pengadilan dan kejari usai sidang. Informasi yang diperoleh, masa dari nelayan mulai pagi telah mendatangi PN Melabuh menghadiri sidang. Setelah persidangan selesai, masa tampak kecewa. Masa kemudian keluar dari PN dan memadati depan kantor PN dan kejari Aceh Barat yang terletak berdampingan. Saat itulah sekitar 4 telur melayang mengenai kantor kejari Melabuh. Masa kemudian membubarkan diri. Sejumlah aparat keamanan yang tidak jauh dari lokasi langsung mendatangi kejari Aceh Barat. Petugas berupaya mengejar pelempar telur ayam tersebut namun tidak berhasil. Koordinator aksi nelayan Indra Jempa mengaku ketika insiden pelemparan ia masih dalam pengadilan. Namun ia menduga apa yang dilakukan itu sebagai bentuk kekecewaan nelayan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabuh kemarin kembali menunda sidang perkara penggunaan alat tangkap trawl dengan terdakwa 6 nelayan Aceh Barat dengan agenda pembacaan tuntutan. Sudarlun, Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh menetapkan Ismu Nazar sebagai Ketua Panwasli Aceh menggantikan Samsul Bahri yang dicopot oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI. Samsul Bahri dicopot karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Ismu Nazar terpilih aklamasi dalam rapat pleno Panwasli Aceh Senin kemarin. Pemilihan Ketua Panwasli Aceh ini untuk menjalankan putusan DKPP tentang pemberhentian ketua sebelumnya atas nama Samsul Bahri. Komisioner Panwasli Aceh Irham Syah mengatakan hingga saat ini semua komisioner masih solid. Walaupun sisa kerja Panwasli Aceh beberapa bulan lagi, ia berharap komisioner tetap solid hingga masa kerjanya habis. Sebelumnya diberitakan Samsul Bahri diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panwasli Aceh lantaran terbukti melanggar pasal 10, 14, dan 16 kode etik penyelenggara pemilu. Tapi Samsul Bahri tetap sebagai anggota Komisioner Panwasli Aceh dan menjabat Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Biren membangun rumah baru untuk korban kebakaran di Desa Gelanggang Tengoh, Kecamatan Kota Juang, Biren. Sebelumnya, 18 unit rumah berkonstruksi papan yang dihuni 19 kepala keluarga hangus dilalap api di kawasan tersebut. Pembangunan rumah baru untuk korban kebakaran ditandai dengan pemancangan tiang yang dilakukan simbolis oleh Bupati Biren Ruslan M. Daud bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ismu Nandar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Anwar dan tokoh masyarakat setempat Selasa pagi kemarin. Sebelumnya puluhan anggota TNI dan Polri bersama masyarakat dan relawan membersihkan puing-puing kebakaran di komplek tanah wakaf itu. Pemkab Biren juga mengerahkan satu alat berat untuk meratakan tanah dan membersihkan puing kebakaran. Hal itu dilakukan untuk pembangunan rumah baru semi-permanen beratapkan seng untuk korban. Bupati Ruslan mengatakan rumah baru semi permanen berbentuk kopel harus rampung dikerjakan sebelum bulan puasa. Ia meminta kepada tukang atau pekerja yang membangun rumah dapat bekerja siang dan malam untuk merampungkan rumah tersebut tepat waktu agar segera bisa ditempati oleh 19 kepala keluarga korban kebakaran. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 17 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam.